بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار Khalafidina azakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan. Dengan izin dari Allah, kita kembali bermujalasah, kembali duduk bermajlis untuk membahas kalamullah wa kalamur rasul, membahas firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam. Dan itu merupakan kenikmatan dan karamah terbesar yang Allah berikan kepada hamba yang dikehendaki, khususnya di zaman sekarang ini. Khairuddin a'azakumullah. Alhamdulillah, kita akan lanjutkan kembali kajian risalah Mahiyas Salafiyah. Apa itu salafi? Yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdullah Ibn Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu, kita telah menyelesaikan bab yang keempat, menjelaskan tentang hukum ittiba' wal intisab ila salafiyah, hukum mengikuti dan menyandarkan diri kepada mazhab salafi. Setelah kita baca keterangan dari penulis hafizahullah, beliau membawakan beberapa dalil dan juga komentar dari para ulama menjelaskan bahwasanya hukum mengikuti prinsip salaf adalah wajib, karena salaf itu adalah Al-Quran wa Sunnah. Salaf itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum majma'in. Mengikuti Rasulullah adalah sesuatu yang wajib. Mengikuti salaf adalah mengikuti beliau, maka mengikuti salaf adalah kewajiban. Demikian pula kita telah membaca keterangan dari para ulama kita menjelaskan tentang perintah untuk mengikuti prinsip salaf, perintah untuk meniti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dan mengamalkannya. Dan juga kita telah membaca keterangan dari penulis hafizahullah menjelaskan tentang bolehnya kita menyandarkan diri kita kepada salafi. Boleh kita mengatakan ana salafi, ana ahlus sunnah, saya seorang salafi, saya seorang ahlus sunnah, itu boleh. Namun yang diinginkan bukan semata-mata pengakuan, tapi yang diinginkan adalah bukti nyata dari pengakuan tersebut. Sekarang kita masuk pada bab yang baru, bab yang kelima, menjelaskan tentang keutamaan mengikuti prinsip salaf. Qala al-muallif hafizahullah an-nuqtatul khamisah. Poin yang kelima atau bab yang kelima, fadlu ittiba'is salaf was-salafiyah, keutamaan mengikuti salaf dan mengikuti prinsip salafiyah. Qala hafizahullah, beliau melanjutkan, man iltazama as-salafiyah al-haqqah, ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin, hassala al-khayra kullah. Barang siapa yang memegangi dan mengikuti manhaj yang benar, salafi yang sesungguhnya, yaitu prinsip para ulama, prinsip para sahabat, dengan benar dan jujur, maka dia akan mendapatkan semua bentuk kebaikan. Ini keutamaan yang bersifat umum. Orang yang mengikuti prinsip salaf, orang yang mengikuti ahlu sunnah, orang yang mengikuti jalannya Rasul dan para sahabat, mereka mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Wa hassala ajran 'azima wa thiran kabira. Dan dia akan mendapatkan pahala yang besar, yang melimpah. Li'annahu lazima hadiya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia sesungguhnya telah mengikuti petunjuk dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini keutamaan secara umum yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti prinsip salaf, orang-orang yang mengikuti prinsip ahli sunnah wal jamaah, mendapatkan kebaikan, mendapatkan pahala. Kebaikan di sini umum, mencakup kebaikan dunia dia dan kebaikan akhirat dia tentunya. Dan dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu, penulis hafizahullah menjelaskan tentang rincian dari kebaikan secara umum ini. Dia akan dapat kebaikan, tapi kebaikan seperti apa? Memang kebaikan itu umum, memiliki makna yang luas, mencakup segala hal yang baik. Baik menurut syariat, baik menurut Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, di sini beliau akan menyebutkan beberapa bentuk kebaikan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang mengikuti prinsip yang benar. Maka kalau kita pahami secara kebalikan, menunjukkan kepada kita, kalau orang itu mengikuti prinsip yang salah, prinsip yang batil, maka yang didapatkan bukan kebaikan, tapi seluruh kejelekan, dan dia bahkan mendapatkan dosa dari Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia telah menyelisihi perintah Allah untuk mengikuti jalan yang lurus, jalan yang benar. Qala al-muallif hafizahullah, berkata penulis hafizahullah, wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan dan keistimewaan bagi orang-orang yang mengikuti prinsip salaf adalah sebagai berikut. Sekarang beliau akan menyebutkan secara rinci apa saja keutamaan yang disiapkan, kebaikan seperti apa yang akan dia dapatkan kalau dia mengikuti prinsip yang benar, prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Yang pertama, beliau mengatakan, annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi. Seseorang yang mengikuti prinsip salaf, mengikuti prinsip ahli sunnah wal jamaah, maka dia telah menjalankan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma yuhibbuhu Allah wa yarda. Dan tindakan semacam ini adalah tindakan yang dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sisi keutamaannya. Orang yang mengikuti prinsip yang benar, prinsipnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala aspek kehidupan dia, mengikuti pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dalam berprinsip dan beragama, maka dia mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa taala. Kenapa Allah ridha kepadanya? Kenapa Allah mencintai hamba yang seperti ini? Karena dia telah menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah memerintahkan, pasti perintah itu mengandung kebaikan. Dan ketika Allah memerintahkan hamba tadi untuk mengikuti kebenaran, kemudian hamba tadi mengikutinya, maka dia mendapatkan pahala yang besar, dicintai dan diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau mengatakan, idil ibadah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal-af'al al-zahirah wal-batinah. Yang namanya ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik berupa ucapan atau berupa tindakan yang nampak atau yang tersembunyi. Ini yang namanya ibadah. Jadi yang namanya ibadah itu segala sesuatu yang dicintai oleh Allah dan diridhoinya. Ini namanya apa? Ibadah. Kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita sekarang, berarti menunjukkan kepada kita, semua yang mengikuti kebenaran, orang-orang yang mengikuti prinsip yang benar, berarti dia telah menjalankan peribadatan yang hak. Berarti dia telah menegakkan ubudiyah, peribadatan yang hak untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah menjalankan perintah. Perintah dari Allah, kalau dijalankan, Allah mencintainya. Sementara perintah kalau dicintai oleh Allah itu berarti mengandung makna ibadah. Berarti orang yang dia itu mengikuti kebenaran, dia telah beribadah kepada Allah sesuai dengan perintahnya dan dia layak mendapatkan kecintaan dan keridhaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini keutamaan yang bisa kita katakan mewakili semua keutamaan yang ada. Ya. Kalau orang itu sudah dicintai oleh Allah, sudah diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak ada lagi kenikmatan yang lebih besar daripada itu. Ya. Surga akan jadi jaminannya. Keselamatan dunia akhirat akan menjadi jaminannya. Selamat agamanya, selamat prinsipnya, selamat akidahnya, selamat kehidupan dia, dunia dan akhirat. Itu adalah wujud ketika Allah subhanahu wa ta'ala mencintai seorang hamba. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, hadis ini disebut dengan hadisul wali, hadis tentang wali. Ya. Di situ disebutkan ya, fa iza ahbabtu, kalau aku kata Allah sudah mencintai hamba tadi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi. Aku akan membimbing pendengaran dia yang dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Aku akan bimbing pandangannya yang dia memandang dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha. Dan aku akan membimbing tangannya yang dia gunakan untuk beramal. Wa rijlahu allati yamshi biha. Dan aku akan membimbing langkahnya, kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la u'tiyanna. Kalau dia minta, saya beri. Wala in ista'azani la u'izanna, dan kalau dia minta bantuan aku akan bantu dia. Jaminan dari Allah Subhanahu wa taala kalau hamba tadi sudah mendapatkan predikat dicintai oleh Rabbul Alamin. Sebagian pepatah mereka pernah mengatakan laisa sya'nu an tuhib wa innamas sya'nu an tuhab. Bukan perkara yang penting engkau cinta. Karena yang namanya cinta itu tabiat kita semua. Kita manusia dilengkapi oleh Allah dengan perasaan cinta. Tetapi yang paling inti adalah bagaimana engkau bisa dicintai. Ini nyenengi, mencintai itu biasa. karena memang tabiat kita. Tapi kalau sampai kita dicintai, disenangi, ini yang luar biasa. Apalagi kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hassalal khaira kullah wa hassalal ajral azim. Maka semua kebaikan akan didapat dan semua pahala akan diraih. Hidupnya terbimbing, ya, pandangannya, telinganya, ucapan dia, tangan dia, kaki dia, hatinya, pikirannya, semuanya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah keutamaan ketika orang itu mengikuti yang namanya kebenaran, mengikuti prinsip salaf ahli sunnah wal jamaah. Belum melanjutkan, wa bina'an 'alaihi, maka para, maka atas dasar penjelasan ini, faman iltazama tilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafis salih fahuwa muttabi'un li amrillah. Maka dari sini menunjukkan, siapa saja yang mengikuti perintah-perintah yang telah kita sebutkan di atas, yaitu kewajiban mengikuti prinsip salafus salih, maka dia telah mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ittaba'a amrallah ahabbahu Allah li'annahu lazima syari'atahu. Dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, Allah akan mencintainya karena dia telah menghormati dan menjunjung tinggi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini keutamaan yang pertama. Dan keutamaan yang pertama ini bisa kita katakan adalah inti dan pokok dari semua bentuk keutamaan. Dapat keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, qala al-muallif hafizahullah anna al-multazima biha muhassilun lil-hidayah was-salamah min ad-dalal waz-zayr. Seseorang yang mengikuti prinsip salaf, prinsip ahli sunnah wal jamaah, maka dia terbimbing dan selamat dari segala bentuk kesesatan dan penyimpangan. Ya. Ini keutamaan yang kedua. Orang yang mengikuti kebenaran dijamin keselamatannya. Orang yang mengikuti prinsip yang benar dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari segala bentuk mara bahaya, baik mara bahaya yang berkaitan dengan syahwat atau mara bahaya yang lebih besar daripada itu berkaitan dengan syubhat, kesesatan dan penyimpangan. Semua orang pasti yang akalnya sehat, fitrahnya bersih, pasti pengin hidupnya itu lurus. Pasti pengin hidupnya itu terbimbing. Pasti pengin hidupnya itu tenang, damai di atas kebenaran. Kalau kita pengin untuk mendapatkannya, ikutilah kebenaran tersebut. Ikutilah prinsip salaf, ikutilah prinsip ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan, wa hadza amrun bayyinun aydan, keutamaan ini sangat jelas. Dalla alaihi hadithu Jabir radhiyallahu ta'ala an, inda muslimin fis sahih, disebutkan dalam hadith Jabir riwayat Muslim dalam sahihnya. Qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi hajjatil wada', yaitu sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada haji wada'. Wada' itu artinya perpisahan. Haji wada', haji terakhir sebelum beliau berpisah dengan para sahabat. Karena memang di waktu itu Rasul sudah memberikan sinyal kalau beliau tidak akan lama lagi kehidupannya. Bahkan beliau mengatakan, la'alli la alqakum ba'da 'amikum hadha. Mungkin saja aku sudah tidak berjumpa kalian lagi setelah tahun ini. Dan banyak isyarat-isyarat yang lain. Seperti Rasul mengatakan bahwasanya ada seorang hamba yang mendapatkan pilihan dari Rabb-nya, antara kenikmatan dunia ataukah mendapatkan kenikmatan yang ada di sisinya. Maka hamba tadi lebih memilih kenikmatan yang ada di sisi Rabb-nya. Para sahabat yang dengar, ya biasa. Seakan-akan Rasul sedang menceritakan seseorang. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu langsung menangis ketika mendengarkan ucapan tadi. Tahu kalau yang dimaksud dengan hamba tadi itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Pada haji wada' di hadapan seluruh para sahabat yang hadir ketika itu, beliau memberikan wasiat-wasiat yang sangat berharga. Di antaranya beliau mengatakan, "Taraktu fikum ma lan tadillu in i'tasamtum bih kitabullah." Aku meninggalkan untuk kalian sebuah perkara yang kalau kalian berpegang teguh dengannya, kalian tidak akan sesat. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Ini wasiat dari Rasul sebelum beliau meninggal, sebelum beliau melepas ya dan menghempaskan nafas terakhirnya di dunia ini. Beliau memberikan wasiat di hadapan seluruh para sahabat ketika itu, disaksikan oleh banyak manusia ketika itu. Aku tinggalkan untuk kalian satu hal. Kalau kalian mau berpegang teguh, mau mengikutinya, mau mengamalkannya, kalian tidak bakal sesat, tidak bakal menyimpang, akan terus istiqamah. Apa itu? Kitabullah, Al-Qur'anul Karim. Dikatakan oleh penulis hafizahullah, aqul, saya katakan, wa madza fi kitabillah? Al-Qur'an itu isinya apa? Apa yang diperintahkan oleh Al-Qur'an? Beliau mengatakan al-amru bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an itu memerintahkan kita semua untuk mengikuti sunnahnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Was-salafus salih, dan mengikuti para sahabat pendahulu kita. Kama marrat ma'ana al-adillah ala dzalik, sebagaimana yang telah kita sebutkan dalil-dalil yang banyak berkaitan dengan perintah ini. Rasul memerintahkan kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an. Yang mana Al-Qur'an kalau kita pegangi, kita imani, kita yakini, kita amalkan dengan jujur dan ikhlas, maka jaminannya adalah selamat dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan. Maka lazimnya, karena di dalam Al-Qur'an itu terdapat sekian banyak perintah, di antaranya adalah perintah untuk mengikuti Rasul, maka menunjukkan Rasul secara tidak langsung memerintahkan kita semua agar selamat dari segala bentuk penyimpangan dan kesesatan untuk mengikuti jalannya beliau, sunnahnya beliau alaihi salatu wassalam. Beliau melanjutkan, wa min dalika qaulullah, di antara dalil yang menunjukkan perintah ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW untuk kalian suri tauladan yang baik, panutan yang baik, contoh yang baik, rujukan yang baik bagi orang-orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah, orang-orang yang berharap perjumpaan dengan hari akhir, beriman dengannya, dan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak. Kalau kita jujur keimanannya, kalau kita memang benar keimanannya, ikhlas keimanan kita, bukan semata-mata keimanan yang hanya pada lisan, tidak sampai ke hati. Kalau memang benar-benar jujur keimanan kita, kita akan benar-benar mengikuti Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam semua aspek kehidupannya. Tidak ada yang kita tinggalkan, tidak ada yang kita pilih. Kita mengikuti karena kita yakin inilah ibadah, inilah agama, inilah prinsip yang wajib untuk ditegakkan. Bukan kita mengikuti sesuai dengan selera. Kalau ini cocok kita ikuti, yang tidak kita tinggalkan. Lah, prinsip yang benar, keimanan yang jujur, kita ikuti beliau pada prinsip apapun, pada aspek apapun. Dalam urusan akhlak bermuamalah, kita ikuti beliau. Dalam urusan beribadah kepada Allah, kita ikuti beliau. Dalam segala urusan, kita ikuti prinsip dan sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Qala al-Imam Ibnu Katsir 'inda hadhihi al-ayah. Berkata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah mengomentari ayat di atas, beliau mengatakan, "Hadhihi al-ayah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah alaihi salatu wassalam." Ayat ini adalah prinsip yang besar yang mengajak kita untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fi aqwalih, pada ucapan-ucapan beliau. Wa af'alih, pada tindak tanduk beliau. Wa ahwalih, dan pada semua keadaan beliau. Jadi enggak dipilih-pilih. Semuanya dipakai, semuanya diyakini, semuanya dihormati dan diikuti. Walihada amarallahu subhanahu annasa bitta'assi bin nabi alaihi salatu wassalam yawmal ahzab fi sabrih wa musabaratih wa murabatatih wa mujahadatihi wa intidharil faraj min rabbih. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para sahabat ketika itu untuk mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Ahzab. Perang Ahzab disebut juga dengan perang Khandaq, ya. Yang disebut dengan perang Ahzab karena semua hizb, semua kelompok bangsa Arab berkumpul untuk menyerang Madinah, menghancurkan Islam dan kaum muslimin serta markas mereka. Disebut dengan perang Khandaq karena ketika itu Rasul menggunakan taktik perang ala Persia, yaitu melindungi kota dengan parit-parit yang besar, lebar, dalam, yang tidak bisa dijangkau dengan kuda manapun, bahkan kuda Arab sekalipun tidak mampu untuk melewatinya. Ya. Pada perang itu, para sahabat melihat bagaimanakah kelompok musuh yang begitu banyak. Masing-masing datang dengan senjatanya, tunggangannya, semuanya. Membuat hati itu merasa gemetar. Membuat jiwa itu merasa gentar. Melihat barisan musuh yang sangat banyak sejauh mata memandang. Sementara para sahabat berlindung di balik parit itu. Mereka mempertahankan kota Madinah dengan kuantitas pasukan seadanya dan kualitas senjata seadanya. Ketika ada yang mulai masuk ke parit, mereka lemparin dengan panah. Ada yang berhasil masuk ke dalam parit, langsung dibunuh juga ketika itu. Ketika itu betul-betul hari yang sangat sempit. Ya, secara logika, menurut kalkulasi manusia, mungkin sudah habis Madinah itu. Hancur semuanya. Di situ Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para sahabatnya untuk meniru Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihat bagaimanakah kesabaran beliau. Tidak mundur, tidak gentar. Terus beliau bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Minta bantuan kepada Allah. Dan pertolongan serta perlindungan. Di sini Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan para sahabat untuk mengikuti Rasulullah SAW. Untuk agar bisa menjaga kehormatan mereka, darah mereka, dan Madinah dari serangan musuh. Maka lebih-lebih lagi Allah lebih memerintahkan kita untuk mengikuti beliau. Untuk menjaga prinsip kita, akidah kita, dan agama kita. Dalam urusan perang saja kita diminta untuk mencontoh beliau. Bagaimanakah kesabaran beliau. Bagaimanakah kegigihan beliau. Mempertahankan agama. Mempertahankan umat. Maka lebih-lebih lagi kita mengikuti beliau dalam urusan din, dalam urusan ibadah, dalam urusan prinsip, dalam urusan beragama kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian keutamaan yang ketiga. Qala al-mu'allif hafizahullah annal multazima biha ma'sumun wa aminun minal wuku' fil ikhtilaf al-mazmum wal furqatil mazmumah. Keutamaan yang ketiga adalah orang-orang yang mengikuti prinsip yang benar, mengikuti jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, mereka terjaga dan aman, tidak akan terjatuh dalam perselisihan yang tercela dan perpecahan yang tercela. Jauh-jauh hari, ratusan tahun yang lalu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, beliau telah memberitakan di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in bagaimanakah nasib umat ini sepeninggal beliau dan sepeninggal al-qurunul mufaddalah, tiga masa keemasan dan kejayaan Islam dan umat. Beliau beritakan bagaimanakah nasib umat Islam nantinya, carut marut, terselisih, terpecah belah, berkotak-kotak, bermadhab-madhab, memiliki banyak pemikiran. Zaman dulu kalau dibilang Islam, yo Islamnya Rasul, Quran was Sunnah, gak ada lagi. Zaman sekarang kalau disebut Islam, banyak pertanyaan yang bermunculan. Islam menurut siapa? Islam kayak gimana? Islam model apa? Ila akhirnya. Orang kalau memandang Islam, itu memiliki banyak sudut pandang. Carut marut urusan umat di zaman ini. Kalau kita ingin selamat dari fenomena yang mengerikan seperti ini, kalau kita ingin selamat dari perpecahan, tetap teguh di atas kebenaran, ikuti prinsipnya Rasul, ikuti prinsip salaf, ikuti ahlus sunnah, ikuti bagaimanakah para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in berpegang teguh pada agama ini. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, لأن نصوص الوحيين أيها الأحبة تأمر وتحث على الاستماع والائتلاف على الحق وبالحق وللحق. Kalau kita memperhatikan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, wahai saudaraku tercinta, semuanya itu memerintahkan dan menganjurkan kita untuk bersatu padu di atas kebenaran, karena kebenaran untuk kebenaran. Ya. Semua ayat tanpa terkecuali, semua hadis tanpa terkecuali yang sahih, itu memerintahkan kita untuk bersatu padu di atas kebenaran. Gak ada ceritanya Al-Quran itu mengajak kepada perpecahan. Gak ada ceritanya Sunnah Rasul ngajak kepada perpecahan. Tidak ada ceritanya asal dari para sahabat memerintahkan orang-orang setelahnya untuk berpecah. Kalau sampai ada orang itu mengajak kepada perpecahan, mengajak kepada perselisihan, kemudian berdalil dengan Al-Quran, berdalil dengan hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, fa'alam annahu dal, ketahuilah dia telah salah faham dan telah sesat jalannya, salah tempatnya. Kalau kamu mengajak kepada dirimu, mengajak kepada kelompokmu, mengajak kepada pemikiranmu semata, mengajak kepada kebatilan dan perpecahan, kemudian kamu berdalil dengan nama Allah, berdalil dengan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, ini salah besar. Berani berdusta atas nama Allah dan atas nama nabinya alaihi salatu wassalam. Karena gak ada ceritanya. Al-Quran sejak diturunkan sampai detik ini, sampai nanti hari kiamat, kemudian mengajak kepada perpecahan, gak ada ceritanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak beliau dititis, diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau berdakwah ketika itu, sunnah beliau diwarisi sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, tidak ada satu pun riwayat yang sahihah yang kemudian mengajak kepada perpecahan dan kebatilan. Beliau melanjutkan, Qala azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat yang ke-103 menjelaskan tentang prinsip ini, Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah seluruhnya dan janganlah kalian terpecah belah. Contoh ayat yang menjelaskan tentang perintah untuk bersatu, perintah untuk bersama, teguh, berbondong-bondong, gotong royong, ta'awun, di atas kebenaran, membela kebenaran, menyebarkan kebenaran. Dalam ayat ini sangat jelas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berpegang teguh dengan tali Allah. Apa itu tali Allah? Agamanya, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Wa yaqulu jalla wa ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Wa la takunu minal musyrikin, kalian jangan meniru orang-orang musyrik. Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sendiri dan mereka berkelompok-kelompok. Kaum musyrikin sejak zaman jahiliyah, mereka memiliki satu prinsip ini dan itu merupakan ciri khas mereka. Yakhtalifuna fid-din, mereka memiliki pemahaman dalam beragama yang beragam. Kelompok musyrik ini penyembah ini, kelompok musyrik itu penyembah itu, masing-masing memiliki jalur pikiran dan prinsip yang berbeda-beda. Dan masing-masing merasa bangga dengan Tuhannya, merasa bangga dengan pemikirannya, merasa bangga dengan jalan hidup dan prinsipnya. Itu jadi khas orang-orang musyrikin di masa jahiliyah. Ketika Allah Subhanahu wa taala menghapus masa itu dan mengutus nabi terakhir khatamul anbiya wal mursalin, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menghapus ciri khas ini dan mengajak seluruh umat manusia untuk kembali kepada satu misi, satu prinsip, satu tujuan, la ilaha illallah. Katakanlah la ilaha illallah, tuflihu, kalian semua akan beruntung, kalian semua akan selamat, kalian semua akan dijamin keselamatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya orang kalau mengikuti kebenaran itu pasti terjaga dari segala bentuk perpecahan yang ada dan dia akan senantiasa bersatu di atas kebenaran. Wa jaa fi haditsil 'urbat alladzi marra ma'ana qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan dalam hadis Al-Urbat Ibnu Sariyah yang sudah pernah kita bahas sebelumnya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di hadapan Rasulullah, di hadapan para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in, ketika itu selepas salat ya, Rasul biasa memberikan tausiah, memberikan tauiyah, memberikan wejangan kepada para sahabat. Namun ketika itu tidak seperti wejangan-wejangan yang lain, memiliki makna yang sangat dalam. Beliau benar-benar ketika memberikan wejangan itu seakan-akan berpisah dengan para sahabat. Seakan-akan itu adalah waktu yang terakhir perjumpaan beliau dengan mereka. Sampai membuat para sahabat gemetar hatinya. Tidak terasa menetes air mata mereka. Tersentuh dengan nasihat beliau. Otomatis setelah nasihat selesai, mereka datang kepada Rasul dan mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha maw'idatu muwaddi'in fa'awsina. Wahai Rasulullah, seakan-akan tadi itu jangan terakhir. Kasih kita wasiat. Siapa tahu betulan ini yang terakhir. Siapa tahu kita enggak ketemu engkau lagi, wahai Rasul. Berilah kami nasihat. Berilah kami wasiat. Ya dengan itu kita bisa berprinsip, berpegang teguh, dan memiliki prinsip hidup yang jelas. Maka Rasul memberikan beberapa prinsip yang sangat bagus yang menggambarkan agama Islam secara utuh. Kemudian setelah beliau membawakan prinsip-prinsip tersebut, beliau memberikan berita kepada para sahabat. Beliau mengatakan, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِرًا. Barang siapa di antara kalian yang memiliki umur yang panjang sepeninggalku nanti, dia akan melihat perpecahan yang sangat banyak. Dia akan melihat bagaimana nasib kaum muslimin ketika mereka jauh dari agamanya, jauh dari sunnah nabinya, mulai teracuni, terkontaminasi dengan bid'ah-bid'ah, kesesatan-kesesatan yang ada. Mereka carut marut urusannya, terpecah belah, terkotak-kotak, masing-masing memiliki prinsip, masing-masing memiliki jalur beragama sendiri. Kamu akan melihat perpecahan yang sangat banyak, kata beliau. Bukan cuma satu, dua, atau tiga. Salat wa sab'ina firqatan, kata Rasulullah SAW. umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Gak main-main. Sangat banyak. Otomatis para sahabat merasa khawatir. Ya, bagaimana kalau terjadi yang seperti itu dan kita menyaksikannya? Apa solusinya? Bagaimana jalan keluarnya? Qalu ka'annahum qalulah. Seakan-akan para sahabat bertanya kepada Rasul. Kaifal ismah ya Rasulullah wa kaifan najah. Terus bagaimana solusinya wahai Rasul? Bagaimana caranya kita bisa selamat dari perpecahan itu? Fa'ajabahum. Maka Rasul menjawab pertanyaan mereka. Beliau mengatakan, fa'alaikum bisunnati. Maka wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Tidak sampai situ. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Dan ikutilah sunnah para sahabatku. Terlebih khusus khulafa'ur rasyidun yang mendapatkan petunjuk dan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini Rasul memberikan jaminan dan solusi untuk bisa selamat dari kesesatan dan penyimpangan serta perpecahan dengan mengikuti sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Kalau seandainya dunia itu menjadi solusinya, niscaya beliau akan mengatakannya ketika itu. Kalau seandainya kedudukan dan jabatan itu bisa menyelamatkan kita dari penyimpangan, beliau akan menyebutkannya ketika itu. Ketika para sahabat benar-benar butuh solusi, mereka merasa khawatir mendapati masa-masa yang berat ketika itu. Khawatir mereka mendapati umat carut marut, terpecah belah, Islam compang camping. Ya, masing-masing mengatasnamakan Islam, tapi jauh dari prinsip Islam. Masing-masing mengatasnamakan Islam, tapi justru mereka meninggalkan syariat Islam yang sesungguhnya. Khawatir mereka butuh solusi. Ketika mereka bertanya, Rasul menjawab dengan pertanyaan ini. Tidak yang lain. Beliau mengatakan, alaikum bisunnati. Pegang sunnahku. Pengen selamat? Pengen tidak berpecah belah? Pengen keluar dari perpecahan? Alaikum bisunnati. Pegang sunnahku. Pegang sunnah para sahabatku. Pahamilah agama ini dengan pemahaman mereka. Yakinilah, imanilah agama ini. Sebagaimana mereka meyakini dan mengimaninya. Al-hadith wa sayaratu ba'dun minha bi'idillah indal kalam ala simat wa ma'alim hadihi da'wah al-mubarakah. Sampai seterusnya hadith dan kita akan menyebutkan sebagian dari hadith ini lagi pada bab tersendiri. Qala al-imam al-Baghawi fi syarah sunnah. Berkata al-imam al-Baghawi dalam kitabnya syarah sunnah. Mu'alliqan ala hadithi al-Urbat radiyallahu anhu. Beliau mengomentari hadis Irbad yang tadi barusan kita baca. Beliau mengatakan, fihi, dalam hadis di atas, isyaratun ila zuhuril bid'ah wal ahwa wallahu a'lam. Dalam hadis di atas, terdapat isyarat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya nanti akan muncul kebid'ahan-kebid'ahan, dan hawa nafsu. Seakan-akan Rasul sudah tahu bahwasanya nanti itu akan muncul sekian banyak penyimpangan, sekian banyak perkara-perkara baru dalam agama, hal-hal yang asing, yang keluar dari syariat, keluar dari jalur syariat, tapi di atas namakan Islam, di atas namakan sunnah. Seakan-akan beliau tahu, beliau membahasakan dengan ikhtilafan kathira, perselisihan yang sangat banyak, menunjukkan kepada kita juga kebid'ahan itu pasti mengajak kepada perpecahan. Gak ada ceritanya bid'ah itu ngajak untuk persatuan. Gak ada ceritanya bid'ah itu membuat umat itu bersatu. Gak ada ceritanya. Kenapa? Karena bid'ah itu dari manusia. Bid'ah itu dari akal mereka. Bid'ah itu dari hawa nafsu mereka. Masing-masing punya akal. Masing-masing punya hawa nafsu. Masing-masing punya kemauan. Maka tidak bisa kemudian kita menyatukan umat manusia di atas kemauan satu orang. Tidak bisa kita kemudian menyatukan umat manusia di atas pikiran satu orang. Tidak mungkin bisa. Kenapa? Mereka bertingkat-tingkat dan merasa dirinya lebih tinggi daripada yang lain. Maka kalau kita mengerti dan mengetahui fakta yang seperti ini, maka tidak ada lagi solusi untuk bisa selamat dari perpecahan kecuali syariat dari Allah, sunnah nabinya, dan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Oleh karena itulah, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dan bukti bahwasanya Al-Qur'an itu datang dari Rabbul Alamin, Allah mengatakan, "Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Kalau seandainya Qur'an itu datangnya bukan dari Allah, niscaya Qur'an itu banyak kontradiksinya, banyak tanakutnya, banyak perpecahannya, banyak yang aneh. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, satu sama lain saling menguatkan, satu sama lain saling mengajak, satu sama lain saling terikat. Menunjukkan apa? Menunjukkan datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Maka pada pembahasan yang tadi kita sebutkan, kalau kita ingin selamat dari perpecahan, ingin selamat dari sekian banyak penyimpangan, ikutilah sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, dan ikutilah pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, beliau melanjutkan, fa'amara biluzumi sunnatihi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin wa tamassuk biha bi ablaghi wujuhil jadd wa mujanabati ma uhdisa ala khilafiha. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah khulafa'ur rasyidun, sunnah para sahabat, sunnah para khulafa'ur rasyidun, dan memerintahkan kita untuk berpegang teguh dengannya dengan sebenar-benarnya. Karena kalau kita melihat kelanjutan hadis, Rasul mengatakan, abdu 'alaiha bin nawajib, gigit sunnah tadi dengan gigi geraham kalian, gak main-main. Gak cuma dipegang satu tangan atau satu jari, gak cuma dua tangan saja, gak cuma digandoli saja, tapi gigit sunnah tadi. Bukan dengan mulut atau gigi depan, tapi gigi yang paling belakang. Kalau dicabut, rontol semua giginya. Menunjukkan apa? Pegang baik-baik. Kalau sampai tercabut dari kalian, hilang agama kalian, hancur keimanan kalian. Waliyadzubillah. Dan beliau memerintahkan kita untuk menjauhi segala bentuk perkara baru yang menyelisihi sunnah tersebut. Sunnah sudah jelas. Agama sudah sempurna. Hukum-hukum syariat sudah baku. Tidak butuh penambahan, tidak butuh pengurangan. Sudah cocok, sudah pas. Sejak zaman dulu sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat, sudah cocok. Jangan memilih hukum-hukum yang lain. Jangan berpindah pada pemikiran-pemikiran yang lain. Cukup sunnah Rasul sebagai bimbingan untuk kita. Cukuplah Al-Quran sebagai pembimbing untuk kita. Cukuplah pemahaman para sahabat itu sebagai cahaya yang menerangi itu semua. Kalau kita berani untuk melirik kepada yang lain, berani untuk mengintip pada pemahaman-pemahaman yang lain, maka kita akan terjatuh dalam kebid'ahan, kesesatan, dan semakin kita jauh, maka semakin kita jatuh, semakin kita jauh dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian, keutamaan yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah, al-fikaku min subulis syaitan. Termasuk keutamaan mengikuti prinsip salaf ahli sunnah wal jamaah adalah selamat dari tipu daya syaitan. Ya, syaitan adalah aduwwum mubin, musuh yang paling nyata. Ya, kalau sampai orang itu mengajak syaitan sebagai temannya, ya, berarti dia sudah termakan dengan tipu daya syaitan. Lupa dia dengan sejarah bagaimanakah nenek moyang syaitan, iblis alaihi laknatullah, berusaha untuk menyimpangkan dan menjatuhkan nenek moyang kita, Adam alaihi salatu wassalam. Ya. Sejak dulu, memang syaitan memiliki dendam kusumat terhadap umat manusia. Bahkan Nabi Adam, sebelum sempurna penciptaannya saja, mereka sudah menyimpan kebencian terhadap makhluk yang satu ini. Disebutkan dalam hadis yang sahih dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an, ketika Allah Subhanahu wa taala menyusun penciptaan Adam dengan tangannya, ya tarukuhu kaifa yasha. Allah meninggalkannya sekehendak Allah. Allah pengin untuk menciptakannya ya diciptakan, Allah pengin untuk menundanya ya Allah taala tunda. Sesuai dengan kehendak dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Adam belum hidup, masih berbentuk jasad, ya, jasad yang belum ada rohnya. Iblis alaihi la'natullah datang kemudian memutari, keliling, melihat jasad yang satu ini. Merasa heran. Kenapa? Karena enggak ada jasad yang kayak gitu. Ya, melihat bangsa malaikat enggak kayak gitu. Melihat bangsanya dia, bangsa jin juga enggak kayak gitu. Ya, ini bangsa kayak apa ini? Makhluk kayak apa ini? Ini kayaknya makhluk mau dijadikan tandingan buat kita ini. Apalagi Allah dengan tegas mengatakan, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan pemimpin di muka bumi. Padahal, muka bumi. Ketika itu, yang menghuni siapa? Jin. Ya, cuma mereka kacau. Menumpahkan darah antara sesama. Melakukan peperangan dan kekacauan di muka bumi. Oleh karena itulah, para malaikat ketika Allah berfirman seperti ini, mereka kaget. Apakah engkau akan menjadikan seorang pemimpin di muka bumi yang akan merusak seperti pendahulunya? Ya. Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kalian. Lihat saja nanti. Ya. Iblis alaihi la'natullah mulai meraba dan merasakan sesuatu yang aneh pada makhluk ini. Maka dia pun mulai mencari kelemahan daripada makhluk yang satu ini. Dilihat sama dia, ini apa kelemahannya ini? Ini malaikat jelas gak ada kelemahannya. Kenapa? Memang diciptakan untuk ibadah. Gak punya hawa nafsu. Ya, memang diciptakan untuk ibadah. Nah, ini makhluk satu ini itu apa ini? Jadi ternyata dia mendapati satu celah pada penciptaan Adam alaihi salatu wassalam. Ya, ini ada sesuatu yang menjadi tabiat dan bawaan Adam yang itu merupakan kekurangan dia dan anak keturunannya tanpa terkecuali. Apa itu? Tawajadahu ajwaf. Iblis mendapati kalau Nabi Adam ini ajwaf, lubang tengahnya. Yakni kata para ulama, dari mulut sampai ke belakang. Rongga. Maka iblis arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalat. Iblis pun tahu Allah telah menciptakan sebuah makhluk yang tidak mampu menahan hawa nafsunya. Karena apa? Berongga. Ada rongganya. Ada yang lubang. Yang namanya lubang, ya otomatis akan selalu diisi dan tidak akan pernah cukup. Itu sudah tabiat dari manusia. Dari sifat Adam inilah iblis berusaha untuk menaklukkan Adam alaihi salatu wassalam. Ketika Nabi Adam hidup, kemudian dipanggil di hadapan seluruh malaikat, Nabi Adam sudah diajari oleh Allah nama segala sesuatu. Bahkan para ulama mengatakan Nabi Adam itu tahu nama anak keturunannya dari anak beliau pertama sampai manusia yang paling terakhir. Beliau kenal mereka semua. Tahu nama-namanya. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semua nama sudah diajarkan. Maka Allah mengadakan perlombaan antara Adam dengan malaikat. Ya. Dia datangkan benda-benda atau hal-hal yang asing. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menyebutkan. Ya, sebutkan. Apa nama-nama benda ini? Mereka tidak tahu. Ya. Mereka tidak tahu. Mereka mengakui kelemahannya. Kemudian mereka memberikan jawabannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Adam untuk menyebutkan nama-namanya. Maka beliau pun menyebutkan satu persatu nama tersebut. Maka dari situ terlihat bagaimanakah keutamaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menghormati beliau dengan sujud kepada beliau alaihi salatu wassalam. Disitulah ya, terlihat kedengkian dan kebencian iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Ketika semuanya sujud, iblis tidak mau. Ya, dia enggan untuk sujud. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kamu tidak mau sujud dengan makhluk ciptaanku yang aku ciptakan dengan kedua tanganku sendiri. Dengan congkak dia mengatakan, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya lebih baik daripada dia. Kamu ciptakan dia dari tanah, sedangkan saya dari api yang membara. Api lebih baik daripada tanah. Itu katanya iblis alaihi laknatullah. Allah pun murka. Kemudian mengutuk iblis alaihi salatu wassalam. Dilaknat, diusir dari kerajaan langit. Semakin dendam iblis terhadap Adam alaihi salatu wassalam. Ya, ketika Nabi Adam dimasukkan ke dalam surga dan merasakan berbagai macam kenikmatan yang ada di sana, Allah memperingatkan Nabi Adam, jangan mendekati satu pohon terlarang yang ada di situ. Ya. Yang dibahasakan dalam Al-Quran, syajaratul khuldi, pohon kekekalan. Ya. Iblis gak tinggal diam. Dia pun membisikkan kepada Adam untuk memakan buahnya. Ya. Kamu tahu enggak kenapa kok Allah melarang? Ya, tujuannya itu biar kamu tidak kekal di surga. Kamu pengin kekal di surga? Pengin tuh? Oh, pengin pangan. Ya. Makan itu buahnya itu, kamu akan kekal dan kamu akan memiliki kekuasaan yang tak tertanding. Ingat ya, sifat dan pembawaan manusia al-juwab. Ya, memiliki hawa nafsu. Tersulut Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sudah tahu itu semua. Ya, akhirnya dimakan. Ya, terlepas semua pakaiannya, terlihat semua auratnya, kemudian belum mengambil daun-daunan surga untuk menutup auratnya, disitulah Allah mengatakan kepada Adam dan iblis untuk turun ke muka bumi, dan kalian akan menjadi musuh satu sama lain sampai waktu yang ditentukan. Sejak itulah, ya, genderang perang antara manusia dan jin syaitan dimulai. Iblis dan bala tentaranya, ya, dengan segenap tenaga, ketika dia diusir dari langit, dia langsung ke laut, ya, kemudian membuat singgasananya di laut, mengumpulkan semua bala tentaranya dari seluruh penjuru dunia. Kemudian diberi ultimatum untuk menyerang Adam dan anak keturunan. Terjadilah dosa pertama di muka bumi. Apa itu? Pembunuhan. Ya, sebelum disyirikan, dosa pertama, pembunuhan. Terjadilah pembunuhan antara anak Adam. Terus demikian iblis gak tinggal diam. Membisiki Adam terus demikian anak keturunannya. Ila yaumina hada wa ila yaumil qiyamah. Sampai sekarang dan sampai nanti hari kiamat. Yang namanya jerat-jerat syaitan itu tidak ada hentinya. Selama kita masih bernafas, selama kita masih hidup, syaitan tidak akan tinggal diam. Sudah menjadi sumpah serapah iblis di hadapan Allah. Ketika dia sudah dikutuk, dilaknat, diusir, tambah kurang ajar. Dia mengatakan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, aku akan mendatangi Adam dan anak keturunannya. Dari depannya, belakangnya, kanan, kiri, semua arah. Aku akan simpangkan mereka semuanya. Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka mau bersyukur kepada. Sumpah dan janji dari iblis, waqad fa'al wa hasal, dan dia sudah mengerjakannya, memenuhinya, dan terjadilah apa yang terjadi. Hadirin azakumullah, keutamaan yang keempat, kalau kita mau mengikuti kebenaran, mengikuti sunnah Rasul alaihi salatu wassalam, kita akan selamat dari al-fikak min subli syaitan. Kita akan selamat dari jerat-jerat syaitan. Dikatakan oleh beliau hafizahullah, qala al-imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi di kitab sunnah. Berkata al-imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi dalam kitab sunnah, qala Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh, inilah jalanku yang lurus, ikutilah, wa la tattabi'us subul فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan penyimpangan yang membuat kalian terpelanting dan jauh dari jalan Allah. Zalikum wasakum bihi. Itulah wasiat untuk kalian. Surat Al-An'am ayat yang ke-153. Al-Imam Muhammad Ibn Nasr Al-Marwazi rahimahullah mengomentari ayat ini. Beliau berkata, "Fa'akhbaranallah anna tariqahu wahidun mustaqim." Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada kita bahwasanya jalan kebenaran itu hanya satu, lurus. Wa annas-subula kathira, dan jalan-jalan penyimpangan itu sangat banyak. Cocok dengan sabda Nabi yang tadi kita baca, fa sayaraktilafan kathira, kalian akan mendapati penyimpangan, perpecahan yang banyak. Dalam ayat ini Allah tegas mengatakan subul, ya, jalan-jalan penyimpangan yang kecil-kecil dan banyak. Tasuddu man ittaba'aha an tariqihi almustaqim. Jalan-jalan penyimpangan ini bisa menghalangi orang-orang yang melewatinya dari kembali kepada jalan yang lurus. Tsumma bayyana lana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dzalika bi sunnatihi. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan tentang tafsir ayat ini dalam sunnahnya. Tsumma asnada hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu wa huwa 'inda al-Imam Ahmad wa ghairihi wa huwa sahih. Kemudian Al-Imam Al-Marwazi menyebutkan hadis dari Ibnu Mas'ud riwayat Imam Ahmad dan selain beliau dengan sanad yang sahih menjelaskan bagaimanakah Rasulullah SAW menafsirkan ayat ini. Sahabat Ibnu Mas'ud bercerita, hatta lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Rasulullah pernah membuat garis untuk kita. Garis yang panjang lurus, ya. Faqala, kemudian Rasul mengatakan, hadza sabilullah. Jalan yang lurus, garis yang lurus ini adalah perumpamaan untuk jalan Allah. Wa thumma khatta khututan an shimalihi wa an yaminihi. Kemudian beliau membuat garis-garis kecil di sebelah kanan dan kirinya. Sebelah kanan garis kecil-kecil, ya, sebelah kiri garis kecil-kecil. Kemudian beliau mengatakan, thumma qala hadhihi subul. Beliau mengatakan jalan-jalan kecil ini itulah yang namanya subul. Jalan-jalan kesesatan. Ala kulli sabilin minha syaitanun yad'u ilaihi. Pada masing-masing jalan itu ada setan yang mengajak seseorang untuk masuk ke dalamnya. Ya. Jadi ketika kita menjalani kehidupan ini, ya, kita ibarat sedang menjalani jalan Allah Subhanahu. Jalan yang lurus ke depan yang ujungnya adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Namun jalan ini bukan jalan tunggal, ya. Ada jalan-jalan yang lain, ada gang-gang kecil di sebelah kanan dan sebelah kiri, ya. Ternyata di masing-masing jalan atau gang-gang kecil ini ada promotornya, ya. Ada yang duduk di situ kemudian mengajak kita untuk rating kanan atau rating kiri, ya, monggo mampir dulu, ya, istirahat dululah, tengok sebentar ke kanan, ya. Ketika orang itu sedang khusyuk-khusyuknya ibadah kepada Allah, dibisiki sama syaitan, istirahat disik nabi, ya, ibadah terus, gak sumpek apa kamu ini, ya. Cobalah lirik sebentar, refreshing sedikit, ya, lihatlah gemerlapnya dunia itu, masa gak kepengin kamu. Hulwatun hadrah, dunia itu manis dan hijau. Dibayang-bayangi, ya, kemudian diiming-imingi sama. Ketika kita menjalani jalan yang lurus ini, syaitan pada masing-masing gangnya mengajak kita untuk menoleh, ya, untuk melirik ke jalan-jalan yang kecil-kecil ini. Bahkan dalam riwayat yang lain, masing-masing jalan memiliki tirai, ya, tirai. Yang tirai ini katanya Rasulullah SAW adalah maharimullah, adalah keharaman Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melirik, kita singkap tirainya, kita masuk ke dalamnya, kita akan kesasar tanpa tujuan dan tidak akan bisa balik kepada jalan yang lurus tadi kecuali dari rahmat Allah Subhanahu wa taala wal iyadzubillah. Kayak labirinnya ikhwah. Lewis masuk jelimet, belok kanan, belok kiri, lurus, jatuh, naik, di atas jalan, wa ila akhirih, karuan. Kalau sudah dia terjatuh dalam jalan dan jerat-jerat syaitan. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Lek hatinya sudah ngelirik, sudah melihat kepada kesesatan, Allah simpangkan sekalian. Ketika dia berhenti dari perjalanannya, ngelirik kanan dan kiri, mulai dia tertipu dengan gemerlapnya fitnah syaitan, azaghallahu qulubahum. Sekalian Allah simpangkan kendaraannya, dimatikan, ditutup, segel, langsung ya, keriting kanan atau kiri, ikuti jalan syaitan, maka hilang sudah kharibat dunia qabla ukhrah, hancur dunianya sebelum akhiratnya, waliyadu billah. Kemudian, thumma qara'a, kemudian Rasulullah SAW membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 153, Allah mengatakan, beliau menukilkan, Allah berfirman, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Inilah jalanku yang lurus, ikuti ya. Wa la tattabi'u subul, kalian jangan mengikuti jalan-jalan kecil yang ada di kanan dan di kirinya. Fatafarraqu bikum an sabilihi. Kalau kalian ikut jalan-jalan kecil ini, kalian akan terpecah, kalian akan terpelanting dan jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma dzakara ba'd turuqil hadis, tsumma qala, kemudian beliau membawakan beberapa jalan hadis dan mengatakan, fa hadzarana Allah tsumma rasuluhu sallallahu alaihi wasallam al-muhdatsat wal ahwa as-saddati 'an ittiba'i amrillah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Pada hadis dan riwayat yang tadi telah kita sebutkan menunjukkan Allah dan Rasulnya memperingatkan kita semua dari perkara-perkara yang baru, dari hawa nafsu yang menghalangi kita untuk mengikuti perintah Allah dan sunnah Nabi-Nya alaihi salatu wassalam. Kemudian penulis menyebutkan komentar sedikit tentang ucapan beliau di atas. Sudah azan maghrib? Kurang berapa menit? Masih lama. Jam 6 kurang 10. Tamam. Qala al-muallif hafizahullah, beliau mengatakan, fahadal hadis zahirun fi anna man iltazam bimanhajan nubuwah amina min al-wuku'i fi syiraki subul syaitan wa turuqi qawayatihi. Hadis di atas sangat jelas gamblang menunjukkan kepada kita, barang siapa yang mengikuti, memegangi, meyakini, mengimani dan mengamalkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat dari terjatuh ke dalam jeratan-jeratan syaitan. Wa man hada 'an sabilil mu'minin waqa'a fi haba'ilis syaitan wal 'iyadu billah. Dan barang siapa yang dia itu menyimpang dari jalan kaum mukminin, maka dia akan terjatuh dalam jerat-jerat syaitan wal 'iyadu billah. Yaqulu Imam Ibnu Qayyim fi kitabil fawaid, berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al Fawaid, beliau berkata, lamma a'rada an-nas عن تحكيم الكتاب والسنة والمحاكمة إليهما. Ketika umat manusia itu berpaling, tidak mau menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim. واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما. Dan ketika umat manusia mulai merasa Quran dan Sunnah belum cukup, adalu ila al-ara wal qiyas wal istihsan wa aqwal asy-syuyukh. Umat manusia mulai melirik kepada pemikiran-pemikiran manusia, qiyas, kemudian sangkaan-sangkaan baik dan ucapan-ucapan tokoh-tokoh masyarakat. Arada lahum min dzalika fasadun fi fitrihim wa zulmatun fi qulubihim, sehingga membuat fitrah-fitrah mereka rusak. Hati-hati mereka gelap. Wa kadarun fi afhamihim, pemahaman mereka janggal. Wa mahpun fi uqulihim, akal-akal mereka dangkal. Wa ammatuhum hadhihi al-umur, perkara-perkara yang mengerikan ini menjadi umum, menyebar di kalangan mereka semua. Wa ghalabat 'alaihim hatta raba 'alaiha as-saghir wa harama 'alaiha al-kabir falam yarawha munkara, hingga akhirnya orang-orang kecil, orang-orang rendahan itu menjadi pemimpin. Orang-orang yang harusnya menjadi pemimpin dihinakan. Falam yarauha munkara, dan mereka menganggap itu biasa saja. Ya. Yani ketika manusia itu hatinya mulai gak beres, ada yang konslet pada pemikiran dia, ya, mulai menganggap Al-Quran ini gak relevan lagi. Sunnah Rasul ini sudah kuno, cocoknya di zaman onta, zaman manusia sekarang gak cocok. Ya. Zaman sekarang itu adalah gimana caranya kita memiliki argumentasi, bagaimana kita pemahaman dan berpemikiran bebas dalam beragama, bebas dalam berpemikiran. Itu yang modern. Ya. Ini kita manut apa kata Allah, manut apa kata Rasul, itu bien. Ya, itu dulu zamannya onta bisa diamalkan. Ini zaman sekarang, oh jangan. Nek kamu cuma Allah dan Rasulnya, Quran dan Sunnah, enggak urip kamu, ya. Hidupmu enggak bakal bagus. Perlu adanya apa? Renovasi yang baru, inovasi yang baru, ya. Perlu adanya pengembangan, modernisasi. Ketika manusia sudah mulai mikir yang kayak gini, baik. Ketika Quran sudah dibilang enggak cukup. Ketika Sunnah sudah dibilang kuno, ya. Otomatis mereka akan melirik yang lain. Apa yang dilirik? Manakah orang yang cerdas, yang memiliki pemahaman yang baik dan memiliki argumen yang memukau? Itu yang diikuti. Ya, itu yang dipegangi. Oh, Pak Yai Fulan bilang kayak gini, pasti benar. Padahal Quran mengatakan salah, Sunnah Rasul mengatakan haram. Tapi ini kata Pak Yai, ya pasti benar. Masuk Pak Yai salah, gak mungkin. Dia salah, gak mungkin dikiru. Yakni mereka mulai melirik kepada pemahaman-pemahaman yang nyeleneh. Ya. Akhirnya apa? Fitrahnya rusak, akalnya jangkal, hatinya gelap, semuanya hancur binasa. Menjadi budak-budaknya umat manusia, menjadi budak-budaknya dunia, menjadi budak-budak hawa nafsu. Beragama sesuai selera. Beragama semaunya, tidak semau Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sampai pada tingkat mereka menganggap sesuatu yang mungkar itu biasa, ya. Yang baik justru luar biasa, ya. Nek sing api-api iki ajaran opo iki? Iki nyeleneh iki. Hah? Gak pernah ada dijumpai pada nenek moyang kita ini. Hah? Iki ajaran gak beres, hati-hati. Dari ajaran seperti ini radikal. Kalau kamu ikut sama dia bisa bahaya. Wa ila akhirih. Kebaikan diperlakukan seperti ini. Tapi kemungkaran kata dia, wis lumrah. Oke, wis biasa. Ya. Sekak popo si muda. Sekak popo zaman saiki wis ngunukai. Ya. Terus pokoknya banyak hal yang mulai ganjil dari pemikiran dia. Faja'aduhum daulatun ukhra. Maka muncullah daulah yang lain, kata beliau. Qamat fihal bid'ah wa qamat sunan. Bid'ah mengalahkan sunnah. Wa nafsu maqamal aql. Hawa nafsu mengalahkan akal sehat. Wal hawa maqamal rush. Kegelapan menggantikan bimbingan. Wa dalal maqamal huda. Kesesatan menggantikan petunjuk. Wal mungkar maqamal ma'ruf. Kemungkaran menggantikan kebaikan. Wal jahlu maqamal ilm. Kebodohan menggantikan ilmu. Waria maqam al-ikhlas. Ria menggantikan keikhlasan. Walbatilu maqam al-haq. Kebatilan menggantikan al-haq. Walkadibu maqam al-sidq. kedustaan menggantikan kejujuran, wal mudahana maqamal munasahah basa-basi menggantikan nasihat, wal dhulmu maqamal adl kezaliman menggantikan keadilan, fasaratid daulah wal ghalabah lihadihil umur walabud. Negara yang seperti ini akan tegak dan akan menguasai umat manusia, dan itulah faktanya. Ketika Al-Quran dan Sunnah ditinggalkan, lalu apa yang dipegangi? Kalau Allah sudah tidak dipercaya, Rasul sudah tidak dihormati, lalu siapa yang akan dijadikan pegangan? Siapa yang akan ikuti? Tentunya al-ara wal ahwa al-fasidah. Tentunya pemikiran dan hawa nafsu yang menyimpang, itulah yang menjadi panutan dia. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Bid'ah diagungkan, sunnah dipangkas. Ya. Akal sehat dianggap nyeleneh, nyeleneh dianggap bagus. Ya. Kesesatan dianggap bagus. Ya. Kebenaran dipendam, dikubur dalam-dalam. Semua keadaan berbalik, kata beliau. Yang baik jadi buruk, yang buruk jadi baik. Yang jelek dibaik-baikan, yang baik dijelek-jelekan. Semuanya serba terbalik. Wa ahluha humul musyara ilaihim wa kanat qablu. فَإِذَا رَأَيْتَ دَوْلَةً هَذِهِ الْأُمُورِ قَدْ أَقْبَلَتْ بِهَا وَرَايَاتُهَا قَدْ نُصِبَتْ وَجُيُوشُهَا قَدْ رُكِبَتْ. Kalau kalian sudah melihat negara seperti ini itu tegak, ya, rakyat-rakyatnya sudah mulai banyak, bendera-bendera kedzaliman sudah berkibar di mana-mana, فَبَطْنُ الْأَرْضِ وَاللَّهِ خَيْرٌ مِنْ ظَاهِرِهَا. Sungguh perut bumi lebih baik daripada permukaannya. Yani apa? Mending mati daripada hidup. Hidup kayak orang mati, tidak punya akal sehat, tidak punya fitrah. Hidup kayak hewan ternak. Hanya kehidupannya cuma makan, minum, penuhi perut, penuhi hawa nafsu, melampiaskan kesenangan. Maka kematian lebih baik ketika itu daripada kehidupan. Orang hidup sudah seperti bukan manusia. Kezaliman di mana-mana, waliyadu billah. Beliau mengatakan, wa qulalul jibal khairu minas suhul, kerak-kerak gunung lebih baik daripada permukaannya. Wa mukhalatatul wuhush aslam min mukhalatatin nas, bergaul dengan hewan buas lebih baik, lebih selamat daripada bergaul dengan manusia ketiga. Gambaran yang betul-betul mengerikan ketika Quran dan Sunnah itu apa? Ditinggalkan, waqad syahadnahu syai'an fa syai'an. Dan sekarang kita sudah saksikan bagaimanakah kebenaran ucapan beliau sedikit demi sedikit. Hal-hal yang aneh bermunculan. Hal-hal yang nyeleneh bermunculan. Yang sama sekali tidak didukung oleh akal yang sehat kita yang bersih. Mulai bermunculan, mulai didukung, dibilang, ya, dilestarikan, dikembangkan, diajarkan kepada umat manusia. La haula wala quwata illa billah. Fa aina kitabullah wa aina sunnatu rasul? Al di mana lagi kitabullah? Mana sunnahnya rasul? Al-Qur'an sekarang hanya sekedar tulisan yang digantung di dinding-dinding. Al-Qur'an hanya sebatas mereka baca, membasahi lisan-lisan. Tidak ada efeknya pada hati mereka. Tidak ada efeknya pada kehidupan mereka. Tandus. Al-Qur'an tidak layak seperti gantungan. Sunnah-sunnah Rasul seperti bacaan-bacaan Quran. Sama sekali tidak dihormati. Sama sekali tidak diamalkan. Bahkan yang lebih ironis lagi, mereka mengambil Al-Quran, mengambil As-Sunnah, kemudian dijadikan sebagai tameng untuk menutupi kebusukan dan kejahatannya. Wal-iyadu billah. Maka kata beliau rahimahullah, kalau kamu sudah melihat fenomena yang seperti ini, fabatnul ardi khairul min zahiriha. Perut bumi lebih baik daripada atas. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dari segala bentuk penyimpangan, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan di atas kebenaran sampai kita meninggal, dan kita memohon kepada Allah agar dimatikan di atas Islam dan Sunnah. Allahu taala alam bisawab. Adapun keutamaan yang lainnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada ucapan yang kurang berkenan, ana mohon maaf dapat tobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada benarnya, maka itu datangnya murni dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiik.